Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa ridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita masih membahas dan membacakan kitab Tauhid karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaihi. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan bab anna sababa kufri bani Adam wa tarkahum dinahum atau wa tarkihim dinahum hul ghulu fi salihin. Bab penyebab kufurnya Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka yaitu agama Tauhid ternyata adalah sikap ghulunya mereka kepada orang-orang soleh. Telah kita jelaskan dan telah kita lewati kisah dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mereka bersikap ghulu kepada orang-orang soleh mereka yaitu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Nah, adapun pada bab yang setelahnya di sini musannif menyebutkan bab majaa minat taghlizi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Bab penjelasan datangnya peringatan untuk seseorang yang ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla namun ibadah tersebut dia lakukan di sisi kuburan seorang soleh yang telah meninggal dunia. Jadi di dalam bab ini beliau menerangkan kepada kita termasuk dari perkara yang dilarang di dalam Islam dan akan bisa menodai nilai dari tauhid seorang muslim adalah ketika dirinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di dekat atau di sisi kuburan seorang yang soleh. Difahami dari penjelasan tersebut tertuju ke seseorang yang dia ikhlas sholat atau berdoa ataukah membaca Al-Quran ataukah ibadah apa saja namun ibadah yang dia lakukan dia kerjakan di dekat kuburan seorang yang soleh. Semisal di pojok sana ada kuburan antum di sini membaca Al-Quran, sholat, berzikir dan yang seterusnya dari berbagai macam-macam ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita pelakunya dari sisi niatannya tidak ada unsur syirik. Nah, dari sisi niatannya dia ikhlas murni untuk Allah Azza wa Jalla. Ditinjau dari sisi jenis ibadahnya adalah benar-benar ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Namun kesalahan yang dia lakukan adalah dia lakukan ibadah tersebut di tempat yang dilarang di dalam syariat. Dia kerjakan di dekat kuburan seorang yang soleh. Nah, sehingga penjelasan yang beliau sebutkan yang nantinya akan beliau sebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan kepada kita bahwasanya perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam dan bahkan bukan termasuk dari ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, fa kaifa idza 'abadahu bila yang demikian saja terdapat ancaman yang keras di dalam Islam bagi pelakunya. Maka bagaimana apabila orang tersebut menyembah pemilik dari kuburan seorang yang soleh? Berarti ada dua apa namanya jenis yang beliau sebutkan. Jenis yang pertama tertuju ke seseorang yang ikhlas beribadah untuk Allah dengan melakukan ibadah yang disyariatkan, namun dia kerjakan di sisi kuburan seorang yang soleh. Ini tercela, akan disebutkan nantinya hadis yang berisikan peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas perbuatan tersebut. Jenis yang kedua ini yang lebih besar dari sisi dosanya dan itu jelas-jelas kesyirikan kepada Allah azza wajalla adalah ketika seseorang dia menyengaja melakukan ibadah di dekat kuburan seorang yang soleh bukan untuk Allah tapi untuk dirinya yang telah meninggal dunia, sehingga dia berdoa, dia tujukan doanya tersebut untuk dirinya, dia sholat, tujuan dia sholat adalah untuk dirinya, dia itikaf juga sama untuk dirinya, membaca Al-Quran juga sama dia niatkan untuk dirinya. Berarti yang kedua ini jelas-jelas memberikan ibadah kepada makhluk, dan yang demikian adalah termasuk dari kesyirikan yang jeli, yang nampak, yang jelas dengan seseorang melihat apa yang dilakukan, demikian pula niatan yang dia miliki di dalam hatinya sebagai dalil yang kuat dan penjelasan yang jelas bahwasanya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Namun bukan jenis yang kedua yang beliau maksudkan di dalam bab ini. Yang beliau sebutkan adalah perkara yang pertamanya. Ini menunjukkan kepada kita ibadah ataukah tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, dia harus memperhatikan tempat-tempat ibadah yang dikhawatirkan nantinya akan menodai nilai tauhidnya. Nah, nilai tauhidnya yaitu dia pilih tempat-tempat yang bersih dari kuburan-kuburan. Nah, baik kuburan seorang yang soleh ataukah kuburan seorang yang dikeramatkan ataukah kuburan siapa saja. Nah, agar dia terselamatkan dari ancaman yang disebutkan di dalam hadis yang nanti akan beliau sebutkan. Wa fi sahih. Nah, kita akan bacakan hadisnya. Di dalam as-sahih yang dimaksud oleh beliau di dalam sahih yakni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh mereka para ulama tentang kesahihannya. Nah, an Aisyata, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mukminin, beliau termasuk dari ummahatil mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau menceritakan anna umma Salamah, bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Beliau menyebutkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya satu gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Kenapa Ummu Salamah bisa menceritakan kejadian tersebut? Disebabkan karena beliau di awal-awal Islam itu pernah berhijrah ke kota Habasyah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, maka beliau perintahkan para sahabat yang ingin menyelamatkan agamanya untuk berhijrah ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah. Beliau menyebutkan di negeri tersebut terdapat seorang raja, yaitu Raja Najasyi, yang tidak akan mendzalimi siapa saja yang ada di negerinya. Dia akan dijamin keamanannya, tidak akan diganggu oleh siapa saja yang ada di sekitarnya. Menunjukkan keadilannya dan kebijaksanaannya di dalam memberikan atau menganyomi masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, Ummu Salamah ini termasuk dari salah seorang wanita mukminah yang menyambut panggilan tersebut. Beliau berhijrah ke negeri Habasyah. Falhasil, Ummu Salamah menceritakan apa yang beliau lihat di negeri tersebut. Beliau melihat satu gereja yang ada di dalamnya. Karena negeri Habasyah adalah negeri yang notabene masyarakatnya beragamakan Nasrani. Beragamakan Nasrani. Kisah yang ma'ruf disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah. Bagaimana di awal-awal para sahabat mendatangi negeri Habasyah. Sempat tokoh-tokoh musyrikin mereka mendatangi pemimpin negeri tersebut. Kemudian menceritakan kepada mereka keadaan orang-orang yang keluar dari negerinya. Yang mereka maksud adalah kaum muslimin yang berlindung di negeri Habasyah. Nah, diskusi yang panjang antara beliau dengan Ja'far, antara Raja Najasyi dengan Ja'far radhiyallahu taala anha disebutkan di dalam beberapa riwayat yang menunjukkan secara kesimpulan Raja Najasyi bahkan meyakini dan membenarkan kebenaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang sahih Al-Bukhari dan Muslim ketika Raja Najasyi wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan melalui wahyu oleh Allah Azza wa Jalla tentang keislamannya. Sehingga beliau dan para sahabat menyolati Raja Najasyi yang dikenal dengan sholat ghaib. Sholat untuk jenazah seorang muslim dengan syarat apabila jenazah tersebut berada di satu wilayah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menyolatinya karena berbeda agama dengannya. Nah, maka dibolehkan bagi seorang untuk melakukan sholat jenazah yang dikenal dengan sholat ghaib. Al-Muhim, kisah ini disampaikan oleh Ummu Salamah di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Wa ma fiha min as-suwar, dan Ummu Salamah menceritakan apa yang dia lihat di dalam gereja-gereja tersebut berupa gambar-gambar. Nah, ada gambar si fulan, ada gambar si fulan terpajang di dinding-dinding gereja tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih. Mereka adalah satu umat yang apabila ada salah seorang yang soleh yang wafat di tengah-tengah mereka, awil abdus soleh, ataukah seorang hamba yang soleh wafat meninggal dunia di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburan orang soleh atau hamba yang soleh tersebut satu masjid. Masjid di sini artinya adalah tempat beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang namanya masjid adalah milik Allah. Ketika seseorang dia melakukan aktivitas ibadah di masjid tersebut, wajib untuk dia berikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak disekutukan Allah kepada siapa saja dari makhluknya. Wasawwaru fihi tilka suwar, mereka menggambar di gereja-gereja tersebut gambar-gambar mereka, yakni gambar-gambar orang-orang soleh. Si fulan wafat, maka dilukislah wajahnya, kemudian dipampang wajahnya di dinding gereja mereka. Ketika ada lagi si fulan wafat terkenal kesolehannya, maka dilukis wajahnya, tubuhnya, kemudian ditempel lagi di dindingnya. Sehingga seorang yang mendatangi tempat tersebut akan bisa mengenal, oh ini si fulan yang wafat tanggal sekian, tahun sekian, amalannya demikian dan demikian. Ini kebiasaan umat Nasrani di waktu tersebut. Kemudian lihat, perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan penggalan dari ucapan Rasul di dalam hadis ini, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ungkapan yang beliau sampaikan tertuju kepada mereka, umat Nasrani yang membangun gereja, kemudian gereja tersebut ataukah masjid mereka dibangun di atas kuburan seorang yang soleh. Nah, mereka membangun tempat ibadah mereka di atas kuburan seorang yang soleh dan membuat gambar-gambar mereka. Syahidnya adalah banau ala qabrihi masjidan. Ini syahidnya. Mereka membangun di atas kuburan orang-orang yang soleh tersebut masjid, tempat ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa untuk Allah. Nah, mereka beribadah dengan ibadah yang mereka ketahui untuk Allah Azza wa Jalla. Namun mereka melakukan ibadah tersebut di sisi kuburan seorang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Nah, keadaan mereka yang seperti ini saja, keadaan mereka yang seperti ini saja, demikian keras ancaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dalam akhir hadis ini Rasul mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Tertuju ke orang-orang yang ada di negeri Najasyi, membangun masjid di atas kuburan seorang yang soleh, kemudian mereka beribadah kepada Allah di masjid tersebut. Nah, lihat bagaimana demikian kerasnya peringatan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa yang mereka perbuat. Di dalamnya sekaligus sebagai pelajaran untuk kita sebagai umat Islam, apabila kita berkeinginan untuk tidak termasuk dari mereka yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalq indallah, maka jangan yang pertama membangun tempat ibadah di atas kuburan siapa saja yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, apabila kita mengetahui di sana ada tempat ibadah yang ternyata di dalam tempat ibadah tersebut ada kuburan seorang yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, maka jangan kita sholat di dalamnya, jangan kita beribadah di dalamnya. Walaupun niat kita ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan kaedah saddud dzara'i', menutup celah atau pintu sehingga dengannya diharamkan segala wasail, segala sebab-sebab yang mengantarkan seseorang ke dalam perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Seperti halnya zina di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, sekian banyak wasail diharamkan di dalam Islam. Termasuk pula di dalamnya perbuatan kesyirikan. Semua wasilah-wasilah ataukah penyebab-penyebab yang dengannya seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan adalah perbuatan yang demikian keras peringatannya di dalam Islam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelarangan yang demikian keras. Walaupun sekali lagi orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak melakukan kesyirikan, hanya melakukan perbuatan yang dikhawatirkan dengan perbuatan mereka mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, di ucapan sebagian mereka yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza masyaallah wa syaa Muhammad, ini adalah kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggandengkan antara kehendak Allah dengan kehendak Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Tidak ada makhluk pun yang memiliki peran di dalam menjadikan sesuatu itu terjadi atau menolak sesuatu itu terjadi di tengah-tengah manusia. Karena semua yang terjadi adalah murni kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu menjadikan saya ini sebagai niddan? Nidd di sini artinya adalah sekutu selain Allah Azza wa Jalla. Berarti seseorang melakukan kesyirikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan Rasul marah dan mengingatkan mereka. Qul masyaallahu wahdak. Katakanlah ini adalah hanya kehendak Allah Azza wa Jalla. Rasul tidak memiliki bagian peran di dalam menentukan sesuatu itu terjadi atau yang semisalnya. Naam. Sehingga di dalam hadis ini nampak jelas kesesuaian dengan bab yang diangkat oleh musannif, yaitu larangan untuk seorang muslim dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ibadah yang dia kerjakan itu dilakukan di sisi kuburan seorang yang soleh. Ini dilarang di dalam al-Islam. Nah, banyak ya kan orang-orang berdalil dengan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat di dalamnya ada kuburan Rasul, ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq, ada kuburan Umar Ibn Al-Khattab, dan kaum muslimin sholat di sekitarnya dan itu dibolehkan. Nah, terkait tentang syubhat ini demikian banyak bantahannya yang dibahas dan diuraikan oleh mereka para ulama, yang secara kesimpulan dari bantahan-bantahan mereka yang pertama yang bisa kita sampaikan adalah semua adalah kuburan Rasul di awal meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan di masjid, tapi di mana? Di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasul itu enggak punya rumah ya. Nah, Rasul hanya memiliki kamar. Innal ladzina yunadunaka wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Nah, Rasul hanya memiliki hujurat, kamar-kamar kecil. Nah, itulah tempat peristirahatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istri beliau. Dan kamar-kamar yang kecil tersebut atau tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di zaman Rasul, beliau membangunnya di luar dari dinding masjid. Di luar dari dinding masjid. Jadi kalau misalnya itu di sebelah sana ada masjid, maka dibangun di luarnya tersebut kamar Nam Aisyah dan yang semisalnya. Hingga saking dekatnya letak dari tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid, sehingga diriwayatkan ketika Rasul beriktikaf, ketika Rasul beriktikaf beliau menjulurkan kepalanya ke jendela Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga saya kemudian Aisyah menyisirnya dari dalam rumahnya, menunjukkan dekatnya Rasul dengan masjid. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamarnya Aisyah. Karena disebutkan ketika terjadinya atau ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat terjadi perselisihan di antara sahabat terkait lokasi makamkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka menginginkan Rasulullah dikubur di kuburan Baqi'. Sebagian mereka menginginkan Rasul dikubur di tempat yang lainnya. Nah, hingga datang salah seorang sahabat Nabi, sehingga saya Abu Bakar menceritakan ataukah yang lainnya, bahwasanya belum mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya apabila ada seorang nabi wafat meninggal dunia, maka beliau dimakamkan di tempat meninggalnya. Sehingga atas dasar riwayat tersebut, maka digalilah apa namanya tempat wafatnya Rasul beliau meninggal di atas dipannya Aisyah, kemudian dipannya beliau disingkirkan atau tempat ranjang disingkirkan, kemudian digali di bagian bawahnya untuk kuburan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para sahabat ketika itu tidak menampakkan kuburan Rasul, tetap dibiarkan dalam keadaan tertutupi oleh dinding-dinding rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena mereka faham di akhir-akhir dari hayat, dari kehidupan Rasul, beliau senantiasa memberikan peringatan kepada umatnya, jangan sampai menjadikan kuburan beliau sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab. Nah, menjadikan kuburan Nabi sebagai Id, sebagai hari raya. Bahkan teriwayatkan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku tersebut itu sebagai berhala yang disembah. Ini yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di akhir-akhir hayatnya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang keras tentang tersebut. Di antaranya adalah kisah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang beliau menceritakan kisahnya siapa? Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Diceritakan dalam riwayat yang lain, ketika itu terjadi diskusi antara Ummu Salamah dengan Ummu Habibah. Mereka saling bercerita pengalaman hijrah yang mereka alami di negeri Habasyah. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras. Jadi hadis ini beliau sampaikan di akhir-akhir hayat atau di akhir-akhir kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebelum wafatnya Rasul. Nah, beliau memberikan peringatan tersebut. Sehingga diceritakan di dalam riwayat, falaula dzalika la ubriza qabruhu sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam riwayat, kalaulah bukan karena seringnya kita mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita sholat di kuburan seorang yang soleh, ataukah beliau mengingatkan jangan sampai nantinya kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, ataukah dimasukkan ke dalam masjid sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, maka kita tidak menampakkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita lakukan di kuburan-kuburan para sahabat yang lainnya ketika wafat, ketika meninggal dunia, akan terlihat, oh itu kuburannya si fulan, tidak ada yang menutupinya. Nah, itu terus berlangsung sekian lama hingga datang seorang khalifah yang melihat, ketika itu terlihat lokasi masjid yang demikian sempit, yang demikian kecil, sehingga dilebarkan. Itu pun juga pelebarannya terjadi pengingkaran dari mereka para ulama, karena ketika melebarkan lokasi masjid ternyata membongkar rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kuburan Rasul ke bagian dalam dari sisi masjid tersebut. Nah, namun diceritakan di dalam riwayat bahwasanya sang khalifah itu juga faham ternyata larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga tidak serta-merta kuburan Rasul dimasukkan di dalam masjid, tapi dimasukkan di dalam masjid dengan adanya tiga dinding, ya, dengan adanya tiga dinding yang menutupinya. Jadi kalau semisal di situ ada kuburan, dibuat kotak satu dinding, kemudian dibuat lagi kotak yang kedua satu dinding, yang ketiga satu dinding. Nah, sehingga bukan kemudian serta-merta kuburan Rasul masuk ke dalam masjid, dilindungi dengan tiga dinding yang kuat, yang di beton dalam keadaan mati, ya, tidak ada pintunya, sehingga nggak mungkin seorang masuk ke kuburan Rasul. Nah, karena apa? Yang terlihat dindingnya. Nah, dindingnya terus demikian hingga zaman kita saat ini. Sangat berbeda jauh, ya kan, dengan kuburan-kuburan yang dimasukkan ke dalam masjid. Terlihat kuburannya itu, loh, di sana kuburannya. Tidak ada dinding yang menutupinya. Hanya sekedar terali besi sehingga terlihat, oh itu loh, di sebelah belakang ada kuburan, di tengah ada kuburan, bagian imam depan ada kuburan. Inilah yang diwanti-wanti orang Rasul, dan sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dari hadis Aisyah nampak jelas bahwasanya tradisi memasukkan kuburan ke dalam masjid bukan termasuk dari bagian tradisi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun termasuk dari tradisi ahlul kitab. Mereka membuat gambar-gambar orang soleh. Kemudian yang kedua, membangun tempat peribadahan mereka untuk Allah Azza wa Jal di atas kuburan seorang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia. Pada pembahasan yang sebelumnya sempat kita sah Ashabul Kahfi, ya kan? Ketika Ashabul Kahfi tersebut, salah seorang di antara mereka Allah pertemukan dengan masyarakat zaman tersebut. Kemudian sang raja bersama masyarakatnya, bersama pasukannya ingin melihat ke lokasi yang sebenarnya. Kemudian ketika mengetahui wafat telah meninggal dunia, maka membangun masjid di atasnya. Wa qala alladzina ghalabu ala amrihi lanattakhidanna alaihim masjida. Nah, mereka ingin untuk membangun masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi tersebut. Sehingga ini bukan termasuk dari tradisi umat Islam, namun tradisi Ahlul Kitab yang sangat dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah memberikan peringatan, ulaika syirarul khalqi minallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah azza wajalla. Walaupun khitab di dalam hadis ini terkena kepada Ahlul Kitab, namun juga berisikan larangan untuk kita umat Islam agar jangan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ahlu alkitab tersebut. Nah, kemudian disebutkan pada kalimat yang setelahnya, fahaula jama'u bainal fitnatain, maka mereka telah mengumpulkan dua fitnah. Maka mereka telah mengumpulkan dua fitnah di dalam hadis ini. Fitnatul kubur wa fitnatut tamathil. Fitnah kubur yang pertama, kuburan seorang yang soleh itu memiliki fitnah, memiliki fitnah yang besar. Nah, kalau semisal kita, ya kan, bertemu melihat kuburan seorang syekh yang besar, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin atau yang semisalnya, kita tahu itu loh kuburannya, akan dikhawatirkan nantinya, ya kan, di dalam hati kita adanya unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Ketika mengetahui adanya kuburan soleh, seorang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, maka dikhawatirkan nantinya ada bibit-bibit kesyirikan. Kita berada di dekatnya, kemudian kita meyakini bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang afdol untuk seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah di dalam Islam dilarang seseorang meninggikan satu kuburan. Nah, akan tetapi ketika seorang wafat meninggal dunia, maka kuburannya itu sama rata. Tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhahu, ketika peristiwa penaklukan kota Khaybar, beliau memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, al wala tad' qabran musyrafan illa sawaitah. Jangan kamu tinggalkan satupun kuburan yang ditinggikan, yang kamu lihat melebihi tingginya kuburan-kuburan yang ada di sekitarnya, melainkan kamu, hai Ali bin Abi Thalib, kamu ratakan, kamu samakan tingginya dengan yang lain. Karena di zaman jahiliyah, ketika ada salah seorang yang mulia wafat meninggal dunia, maka masyarakatnya meninggikan kuburan orang tersebut melebihi tinggi kuburan yang ada di sekitarnya. Tujuannya adalah agar dikenal oleh orang yang mengunjunginya bahwasanya itu adalah kuburannya si fulan, itu adalah kuburannya si fulan. Nah, sehingga ketika tahu itu kuburannya si fulan, maka dia akan melakukan sekian dari perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga termasuk dari adab ketika seseorang melakukan ziaratul kubur, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan Di dalam hadisnya melarang seseorang wala taqulu fiha na'am jarra. Jangan kamu mengucapkan satupun kata-kata di, ketika engkau berada di kuburan, kalimat-kalimat yang menyelisihi bimbingan Allah Azza wa Jalla. Di antara tafsir yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah kalimat-kalimat yang berisikan doa untuk salah seorang dari pemilik kuburan tersebut. Ya fulan, sesungguhnya saya dalam keadaan sulit rezekinya, bantulah saya. Saya dalam keadaan seseorang yang sakit, anaknya minta agar mendapatkan kesembuhan dan yang semisalnya. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seorang melakukan ziaratul kubur. Nah, kemudian yang kedua adalah fitnatu tamasil, fitnah gambar. Fitnah menggambar orang soleh. Ini juga sama ya, termasuk dari perkara yang dilarang oleh Rasul dan termasuk dari tradisi Ahlul Kitab. Tradisinya mereka orang-orang yang ada di negeri Habasyah. Nah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka, ulaika syirarul khalqi indallah. Wallahu a'lamu bissawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.